Tapi kalau ada rahmat yang paling besar, artinya yang paling kita butuhkan, termasuk yang paling kita inginkan, bahkan yang paling kita angan-angankan, rahmat terbesar itu adalah Ar-Rahmanu Allamal Quran. Apa artinya? Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, pemberi rahmat, sumber semua rahmat, Allama, mengajarkan Al-Quran.